Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atika wa a'inna ala tarki ma'siyatika, a'inna ya Rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Rabbana hasyurna yawm al-qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana arzukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Sangat kami cintai yang kami muliakan para rindu dan pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam menghadiri majlis mulia seperti ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan membuka hati kita untuk menerima kebenaran, sehingga kebenaran tidak hanya sekedar didengar oleh telinga kita atau difahami oleh akal kita, tapi akan tetapi menjadi kebenaran yang diinsyafi oleh hati kita, sehingga muncullah kerinduan untuk mengamalkannya. Allah Maha luas dengan karunia-Nya dan Allah Maha kasih kepada hamba-hambanya. Sebelum baca kitab hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, kita membaca muqaddimah, kita membaca hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kita sudah sampai kepada An Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abbas. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyifa'u fi thalathatin, asyifa'u fi thalathatin, kesembuhan di dalam tiga hal. Sebab kesembuhan ada pada tiga. Disebut tiga sini bukan berarti sembuh, sarana kesembuhan hanya tiga ini, tidak. Masih banyak yang lainnya. Akan tapi di antara sebab kesembuhan adalah ada tiga. Syarbati asalin, minum madu, ini keutamaan madu. Wa syartati mihjamin, hijamah atau bekam. Wa kayyati narin, dan kay. Kay itu adalah cara pengobatan ala Nabi, yaitu dengan cara, kita belum pernah nyoba kalau kay ini, belum sempat, dan semoga diberi kesehatan semuanya. Kay itu adalah api dipanaskan kemudian ditempelkan di bagian kaki, telapak kaki atau mana. Yang lebih ini harus tanya kepada ahlinya tentang caranya. Sama hijamah kita sudah tahu, tapi caranya juga ahlinya. Hijamah adalah mengeluarkan darah dengan cara tertentu. Kalau pada zaman dahulu belum pakai jarum-jarum seperti itu, akan tapi digores kemudian disedot dengan alat tertentu. Akan tapi kurang lebihnya seperti itu. Dan madu. Maka dihimbau bagi siapapun yang mengambil pengobatan cara ini, hendaknya kita hadirkan bahwa Saat itu kita ingin mengikuti petunjuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan insya Allah menjadi sebab kesembuhan. Minum madu, dan madu di sini bukan harus diminum, akan tapi segala sesuatu, yakni segala bentuk konsumsi, sebelum segala bentuk cara mengkonsumsi madu. Artinya madu sendiri adalah obat, obat segalanya. Madu, dan ini adalah obatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kai tadi, wa anha ummati anil kai. Tapi pada suatu ketika Nabi melarang umatnya untuk kai tadi. Wa rafa' al hadits, kemudian Sayyidina Abbas itu menisbatkan ini riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marfu. Nah, ada Nabi menyebutkan bahwasanya kai adalah obat, tapi suatu ketika Nabi juga mengatakan Nabi melarang pakai kai. Mana yang dilarang? Para ulama menjelaskan yang dilarang untuk kai itu adalah jika untuk pencegahan. Sehingga kai itu adalah terakhir obat. Sehingga kalau sudah obat pengobatannya susah itu pakai kai. Bukan belum apa-apa sudah pakai kai tadi. Beda ya, kalau madu ya kita boleh untuk penjagaan, hijamah boleh untuk penjagaan. Penjagaan kesehatan, kesehatan menjaga kesehatan, minum madu untuk menjaga kesehatan. Hijamah yang rutin yang sesuai dengan aturan yang normal sesuai dengan petunjuknya untuk menjaga kesehatan. Tapi kai tidak. Sebab waktu mendengar ini para sahabat Nabi ada dikit-dikit kai, kai belum apa-apa kai. Maka Nabi melarang umatnya untuk menggunakan kai, maknanya adalah kai yang digunakan untuk pencegahan. Sebab kai itu hanya bagi penyakit yang sudah mentok, enggak bisa gini itu, enggak bisa diobati kasih kai. Sehingga sampai ada istilah kalau sudah orang bandel enggak bisa dibenahi, obatnya adalah kai terakhir itu sudah. Di kai, kai itu adalah dengan cara besi dipanaskan lalu ditempelkan di bagian tubuhnya menjadi sebab kesembuhan insyaallah. Yang menyembuhkan adalah Allah. Bukan madu menyembuhkan, bukan obat menyembuhkan. Akan tapi yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harus kita membangun keyakinan. Selagi ini petunjuk dari Nabi, tentu lebih bagus dari yang lainnya. Maka dari itu, sebelum kita mengambil yang lainnya, obat-obat yang lainnya, selagi bisa misalnya minum madu, minumlah madu. Biarpun setelah itu, kalau kita mau memastikan penyakitnya apa, boleh-boleh saja. Tapi jangan melupakan kalau madu itu sebagai obat, dan ini yang disabdakan Nabi SAW, asyifa'u fi thalathatin, pengobatan ada pada tiga. Yang pertama adalah madu, kemudian hijamah, kemudian kai. Ini saja insyaAllah. Kita langsung kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi fi daraini amin ila anqal. Hikmah yang ke-11. Idfan wujudak fi ardil khumul, pendam keberadaanmu di persembunyian. Famana bata mimma lam yudfan, sebab tumbuhan itu yang tumbuh, sesuatu yang tumbuh dari tetumbuhan, jika tumbuhnya dari benih yang tidak ditanam, lam yatimu natajuhu, tidak akan sempurna cara tumbuhnya. Ini adalah gambaran pohon yang kuat adalah benihnya ditanam ke dalam, akarnya, pokoknya ada di dalam sehingga menguat, sehingga di saat ada tumbuh ke atas ada kekuatan di situ dan sempurna. Jadi benih ditanam di dalam tanah itu sempurna. Kalau belum apa-apa sudah di atas bisa mati kekeringan. Ini gambarannya seorang kalau ingin berjaya menuju kepada Allah, orang berhasil di hadapan Allah, orang baik, orang sampai kepada Allah, menjadi kekasih Allah, orang soleh harus melalui pemendaman diri tadi. Ini proses, proses menggapai kesempurnaan. Tentunya sempurna ini nisbi, sempurnanya sebagai seorang manusia yang soleh. Sebab tidak ada manusia yang sempurna kecuali baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi menggapai menuju kesempurnaan seorang hamba harus melewati masa, yaitu masa pemendaman diri. Maknanya adalah pematangan diri, Termasuk di sini adalah berlaku untuk juru dakwah sebelum dia berkiprah ke sana kemari, dia harus matangkan diri dulu berilmu. Kemudian menguatkan batinnya serta kepribadiannya, memerangi hawa nafsunya dulu. Jadi proses dulu. Kalau kita kembali kepada kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau masyhur sebagai seorang nabi, sebelum mendapatkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing untuk diam di gua, menyendiri dari hiruk pikuk manusia. Menyendiri dari hiruk pikuk manusia beberapa waktu hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu juga kalau kita ingin besar di hadapan Allah, ataupun di saat kita sebelum memasuki dunia kemasyhuran, artinya mau tidak mau harus dikenal oleh seseorang, di saat kita harus berkiprah di dalam perjuangan, ini akanlah dunia kemasyhuran, mau tidak mau dikenal oleh seseorang. Jangan engkau muncul dulu sebelum ditata hatinya. Sebab kalau belum ditata hatinya, belum ditata dirinya, kalau dia belum mempersiapkan diri, belum memerangi hawa nafsunya, belum melatih melatih kebiasaan yang baik, khususnya hatinya belum dibersihkan, buru-buru muncul, maka ketahuilah tidak akan sempurna tumbuhnya. Maka muncullah nanti kalau menjadi juru dakwah yang saling mendengki di antara yang lainnya, kalaupun berjuang ternyata tidak ikhlas karena belum ditata hatinya. Maka di dalam dunia suluk, torekoh atau ibadah, ada namanya di situ khalwah atau uzlah, atau membuat satu perkumpulan yang situ memang jauh dari hirup pikuk manusia untuk menata hati, membersihkan hati. Itu di dalam kita ingin menuju kepada Allah, di situ dilatih hati kita, jiwa kita, amarah bisunya hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kebaikan, diberesin dulu sebelum dia masuk dunia kemasyhuran. Kalau tidak akan bermasalah, akan menjadi orang yang berbangga dengan kemasyhurannya. Ada orang yang melakukan kebaikan ternyata hanya pengen disanjung oleh manusia. Mungkin dia dermawan, tapi dermawan yang hanya pengen disanjung manusia. Mungkin juga seseorang berkiprah dalam sebuah peperangan, dia menjadi seorang panglima perang sekalipun, tapi ternyata bukan karena Allah, karena dia belum membenahi hatinya dulu. Jadi dia belum pernah masuk wilayah kumul, belum menyempurnakan dirinya sendiri, merenungi dirinya, aku nanti kalau keluar akan jadi apa, yang aku perjuangkan nanti apa, bagaimana cara berjuangku, ini perlu. Sehingga di saat dia harus berjuang, dia selamat. Tidak akan kemasukan yang namanya riya, tidak akan masukan yang namanya ujub, karena dia adalah sudah masuk wilayah humul tadi, wilayah untuk benah diri, benah hati, sebelum keluar. Termasuk para ulama atau ustaz sekalipun, mereka harus memasuki satu masa yang mereka tidak boleh dikenal. Kalau buru-buru dikenal, enggak sempat belajar. Belajar yang serius, menghadap kepada seorang guru, menghafal, enggak ada yang tahu. Dan dia belajar secara benar, secara serius, ini adalah pematangan diri. Ini secara akliat itu, secara akal, harus dimatangkan dulu. Kalau belum apa-apa langsung masuk dunia dakwah yang lebih besar, mungkin malah jerumuskan seseorang karena dia tidak punya ilmu, tidak punya bekal. Maka harus menuntut ilmu, belajar yang serius. Kemudian setelah menuntut ilmu, akliatnya ini dibenahi, maka rohaniatnya juga harus dibenahi. Jangan sampai dengan akalnya ini dia berkiprah bukan karena Allah, akan tapi ada tujuan yang dicari adalah untuk kepentingan hawa nafsunya sendiri, yang memang inna nafsal ammaratun bisu, hawa nafsu selalu mengajak kepada kebaikan. Dan alangkah berbahayanya orang yang masuk dalam dunia perjuangan atau ingin menuju kepada Allah, akan tapi tidak membenahi hatinya dulu, tidak berbenah hati, sehingga bisa jadi dia adalah orang yang menyeru manusia kepada dirinya sendiri, bangga mungkin dengan sholat yang dilakukannya sehingga dia merendahkan orang lain, mungkin riya dia dengan ibadahnya, puasanya, zikirnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia tidak pernah mencoba mematangkan dirinya. Jadi merenung, mematangkan diri adalah ardul humul, mematangkan diri itu adalah membuat renungan yang dalam. Dia harus mengambil satu kesempatan untuk merenungi antara urusan dia dengan Allah. Kalau aku harus bekerja mencari uang, aku harus sedekah dan infak, apakah yang aku inginkan daripada infak dan sedekah ini? Menyendiri, berpikir merenung, aku ingin bersedekah ini karena Allah, aku tidak ingin karena manusia. Kalau karena manusia, aku tidak mendapatkan pahala dari Allah. Membangun keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di saat dia harus keluar, sedekahnya diketahui sama seseorang, maka tidak ada masalah karena dia sudah menata hatinya. Aku tidak bersedekah kecuali karena Allah. Begitu juga di dalam dunia tarbiyah, seorang syekh, murabbi, dia harus uzlah dulu, menjauhkan dirinya dari hiruk pikuk manusia, menata hati, menata, memerangi hawa nafsunya, membenahi diri, baru nanti setelah itu layak kalau dia mau berkiprah di hadapan manusia. Nah ini kadang-kadang terburu-buru, yang dipikirkan bagaimana kiprahnya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Belum apa-apa, berkiprah yang didahulukan, sehingga tanpa disadari dia adalah bukan mengikuti Allah, tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Bahkan mungkin dia mempertahankan sebuah program yang selama ini dijalaninya, bukan karena dia rindu kepada Allah, akan tapi mempertahankan kerinduan hawa nafsunya untuk disanjung sebagai orang yang berhasil. Tanpa disadari, mungkin program dakwahnya terus dijaga, mungkin perjuangannya terus dijaga, ternyata hanya apa? Hanya karena dia ingin mempertahankan namanya yang sudah terlanjur masyhur. Dia tidak ingin jatuh namanya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ada disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang mati di medan laga, akan tapi dikatakan dia sebagai ahli neraka. Karena apa? Rupanya waktu masuk medan laga, hatinya belum ditata, dirinya belum matang, sehingga dia tidak sadar bahwa di saat dia berperang karena dia hebat, tidak ingin pernah kalah, tidak pernah mau kalah, sehingga apa? Dia disebut sebagai ahli neraka. Di saat terluka, rupanya tidak sabar dengan lukanya, karena dia merasa malu, masa orang seperti saya terkena luka. Akhirnya ditusukkanlah pedang kepada dirinya sendiri, matilah mati bunuh diri. Makanya para sahabat Nabi baru sadar waktu suatu ketika Nabi berkata dia adalah ahli neraka, padahal di medan laga. Kenapa? Karena hatinya belum ditata, dia belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, api neraka akan dinyalakan untuk tiga manusia yang pernah kita baca hadisnya pada pertemuan yang lalu. Adalah yang pertama adalah untuk orang yang ahli, alim, punya ilmu, akan tapi ternyata ilmunya bukan untuk Allah, tapi ilmunya hanya untuk berbangga di antara sesama, pengen disebut sebagai seorang yang paling alim, bahkan mungkin untuk menipu umat, mengajari umat bukan untuk dihantarkan kepada Allah, mengajari umat untuk dibawa kepada dirinya sendiri untuk kepentingan pribadinya. Apakah itu namanya sanjungan yang ia harap, atau harta yang ia tunggu, ataupun pangkat yang akan ia capai dengan umatnya, karena hatinya belum benar. Ini adalah kalangan ulama. Yang kedua adalah kalangan orang yang jihad di jalan Allah. Kalau menyeru kalimat Allahu Akbar lantang, semua orang kedengaran, akan tapi apakah nama Allah yang kesebut ada di dalam hatimu? Ada kesadaran di dalam hatimu hanya di lidah, di lidah saja? Atau yang kau tunggu-tunggu adalah besok terbit tidak di koran kalau saya adalah telah mendemo ini, atau saya telah memerangi kebatilan ini? Jangan-jangan dicari hanya sebutan di koran saja, atau hanya benderaku kok tidak kelihatan bagaimana? Ada di zaman Nabi seperti itu, dikatakan ini orang pertama yang bakal menyala neraka karena mereka, yaitu orang jihad di jalan Allah. Kelihatannya ditanya untuk apa kau berjihad, untukmu ya Allah, kadzibta, kau dusta, kau berjuang seperti itu hanya engkau ingin disebut sebagai pahlawan. Itu kalau individu, dia berjuang untuk pertahankan kelompoknya biar disebut sebagai kelompok amar ma'ruf nahi mungkar misalnya, paling hebat, jago, tidak ada kemungkaran di sebuah tempat kecuali dia nongol yang paling pertama. Akan tapi tujuannya bukan Allah, tujuannya hanya untuk mempertahankan namanya agar disebut di media, disebut di masyarakat. Akan tapi ketahuilah di hadapan Allah adalah dikatakan idhab, pergilah ke neraka, carilah orang yang menyanjungmu. Nah ini yang kedua. Yang ketiga adalah mereka adalah siapa? Orang yang berinfak, bersedekah. Akan tapi di saat ditanya oleh Allah untuk apa sedekahmu, untukmu ya Allah, kadzibta, kau dusta, kau berderma, bersedekah, membantu, hanya ingin disanjung oleh manusia kalau engkau adalah seorang yang dermawan. Dan sudah dikatakan demikian di dunia, kau sudah disanjung di dunia, maka kau cari pahala kepada orang yang menyanjungmu dan masuklah ke neraka. Lihat, kenapa bisa terjadi yang demikian ini? Dia belum masuk wilayah khumul. Wilayah khumul itu bisa prosesnya seperti ini. Awal-awal kita memasuki wilayah uzlah dulu, menata hati, baru kita keluar. Atau di saat kita berkiprah di dalam dunia sosial semacam ini, kita harus punya waktu, apakah di tengah malam kita mengadu kepada Allah, kemudian merenungi diri kita sendiri untuk menancapkan benih itu, untuk mematangkan diri kita. Siang harinya berkiprah, malam harinya berenung. Siang harinya berjuang, malam harinya merenung. Merenung itu adalah apa? Di tempat sembunyi, bukan di tampak. Tempat yang sembunyi itu penting. Dan perlu ditanya, hei yang sudah berjuang, berapa jam kau digunakan untuk mengangkat suaramu dalam perjuangan atau menggerakkan tenaga untuk perjuangan? Dan berapa jam dirimu menata dirimu, menata jiwamu, membersihkan hatimu dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlena. Syekh Muhammad Sa'id Ramadhani menceritakan bahwasanya alangkah banyaknya seseorang yang kelihatannya memperjuangkan Islam akan tapi tidak kenal hatinya kepada Islam. Kalau berbicara tentang perjuangan, oh perjuangan, akan tapi di saat diseru oleh azan dia tidak rindu untuk melakukan salat. Bangun malam pun belumlah rindu. Bagaimana orang semacam ini akan menyeru kepada Allah? Maka inilah keseimbangan ini antara kita berurusan dengan manusia. Matangkan dirimu di saat engkau sendiri di kamarmu yang sempit itu untuk mengadu kepada Allah. Matangkan benih dirimu itu, matangkan dirimu agar di saat engkau berurusan dengan manusia tidak menjadi rusak, agar tumbuhmu menjadi kuat, tumbuhmu menjadi subur, tumbuh menjadi sempurna. Karena apa? Engkau telah mematangkan dirimu. Dan ardul humul, sembunyi, itulah mematangkan diri. Merenungi tahajud di tengah malam sambil menyisihkan waktu 10 menit, 15 menit untuk merenungi apa yang aku lakukan esok hari dan bagaimana, apakah yang aku lakukan ini sudah karena Allah atau belum. Kemarin aku disanjung orang, kenapa gara-gara disanjung aku semakin dekat dengan dia? Apakah aku rindu sanjungannya? Gara-gara dia sanjung aku kirim hadiah lagi kepada dia. Oh, terus pikir. Lah ini perlu waktu. Tapi di saat kita urusan dengan manusia, lupa sanjungan demi sanjungan, kemasyhuran demi kemasyhuran, masya Allah. Bisa saja adalah dia masyhur di dunia, tidak pernah masyhur di akhirat. Akan tapi di sana ada orang masyhur di akhirat, tapi di dunia tidak pernah terlihat. Tapi ada orang yang di dunia masyhur, akan tapi di hadapan Allah juga masyhur dan di akhirat juga masyhur. Nah, untuk masyhur di hadapan Allah, untuk mulia di hadapan Allah, wajib kita semua masuk ke wilayah khumul. Dan khumul ini ada khumul maknawi, ada khumul khisi. Khumul khisi adalah kita menjauhkan dari hiruk pikuk manusia untuk tadi belajar. Khulwah, menyendiri. Ini khisi. Yang khumul maknawi adalah bagaimana kita ini, biarpun urusan kita dengan manusia, tapi kita harus merasakan bahasanya, kita adalah dengan Allah. Jadi harus paham, aku urusan dengan ibundaku, tapi bukan dengan ibundaku hakikatnya, aku dengan Allah. Aku urusan dengan ayahandaku, tidak dengan dia, tapi dengan Allah. Aku dengan istriku, bukan sekedar kepada istriku, kepada Allah. Jadi menjauhkan dia, membawa hatinya, dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di saat urusan dengan manusia. Inilah orang ikhlas. Sehingga dia tidak melihat urusannya dengan manusia, kecuali dia adalah Allah. Allah ridho enggak aku denganku? Di saat aku berurusan dengan tetanggaku seperti ini. Ini khumul maknawi. Maksudnya apa? Jangan urusanmu dengan manusia saja. Akan tapi apa? Hendaknya di sela-sela urusanmu dengan manusia, engkau adalah kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah yang tidak diketahui manusia. Menjadikan urusanmu hanya dengan Allah. Ini khumul maknawi. Maknawi, maknanya kelihatannya dengan manusia, tapi ternyata dia adalah dengan Allah. Bisa saja. Sehingga ada seorang yang masuk wilayah jadab, majdub. Majdub adalah dia tenggelam dalam dunia kecintaan kepada Allah. Itu martabat. Martabat yang tinggi lagi adalah sadar tapi dengan Allah. Majdub itu adalah orang yang dengan manusia tapi enggak merasakan dengan manusia, Allah. Sehingga benar-benar manusia ini ada urusannya dengan dunianya. Dikasih duit, buang. Jangan majdub palsu. Kelihatannya majdub tapi sama duit. Hobi. Sama perempuan jelalatan, enggak. Majdub ada dikisahkan seorang wali majdub, benar sama perempuan sudah enggak, sama orang hitam ini ponakannya, adiknya, dan kadang perilakunya secara zahir adalah melanggar syariat tapi tidak dengan syahwat. Sampai dikatakan suatu ketika ada satu orang, kita punya guru bercerita, ada seorang majdub, dia omongannya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa ditiru, bukan jadi guru. Guru kita bukan orang majdub. Jangan berguru kepada orang majdub. Orang majdub adalah orang yang diambil oleh Allah. Diambil hatinya oleh Allah sehingga dia sangat mencintai Allah, sehingga urusan dengan manusia menjadi tidak sempurna lagi. Suatu ketika ada dikisahkan di Jawa Timur sana, ada seorang dikatakan beliau itu majdub. Malam-malam jam 11 malam tiba-tiba warung-warung dipukuli dia. Pergi, bangun, bangun, bangun, bangun seperti itu. Baik. Pada bangun sebagian lari, yang enggak mau marah-marah tetap di situ. Tidak lama kemudian, rupanya ada truk sopirnya ngantuk, langsung gasak semua. Shhh. Yang tidak pergi mati. Orang baru mikir, wah, berarti dia bangun kita karena mau. Suatu ketika ada, tapi tidak bisa ditiru. Ada perempuan tiba-tiba dipukul bokongnya. Tentunya Pak, dengan kalimatnya apa begitu. Tapi, tiba-tiba Pak, oh hamil berkah itunya. Cuman enggak boleh minta. Dan dia adalah bukan menikmati sebagai, yang enggak benar adalah pura-pura majdub mukul-mukul bokongnya orang. Ini enggak benar atau lihat-lihat orang. Enggak, itu hakikat. Dan memang dia, biarpun dia dengan manusia, dengan dunia, tapi dia terpisah seolah-olah. Itu maknawi, dia dengan Allah. Matang betul di hadapan Allah. Cuman dia adalah bincang dengan manusia, belum sempurna. Tapi makom tinggi itu. Tapi lebih tinggi lagi adalah, jika dirimu adalah makom sadar, tapi biarpun dirimu dengan Allah, dirimu dengan Allah, tapi tetap baik dengan manusia. Tetap sadar dengan manusia. Bahkan menjadikan hubungan baikmu dengan manusia adalah karena Allah. Lihat keseimbangan, itulah orang bertakwa. Dan contoh-contohnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siapapun yang meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada Allah, baik kepada manusia. Artinya apa? Di saat dengan manusia, dia berusaha dengan Allah. Nah ini. Lah kalau yang tadi humul yang dibahas di sini adalah kalau kita ingin meniti kejayaan di belakang nanti, saat inilah kita harus menggembleng diri. Kita harus menggembleng diri seperti pepohonan. Kalau pengen kuat pohonnya dan subur dedaunannya, pepohonannya tumbuh subur, maka harus benih itu nancep di dalam. Nancep di dalam itu adalah membuat proses diri, pembenahan diri, khulwahmu, siapa gurumu, bimbingan hatimu, masalah akhlakmu. Setelah itu baru tumbuh. Tak taunya Pak, dengan istri bisa lemah lembut, dengan tetangga baik. Dari mana? Dari pematangan dirinya tadi. Lah kalau tidak, maka biarpun orang punya ilmu tapi tidak pernah masuk wilayah ini, enggak bisa. Mungkin dia adalah orang paling jahat. Punya ilmu paling sadis di lisannya. Punya ilmu akan tapi paling tidak berbakti pada orang tuanya. Punya ilmu paling kejam dengan pasangannya. Mungkin sekali kalau punya otak belum mematangkan dirinya. Sehingga kalau kita menemukan dalam dunia torekoh, ada istilahnya khulwah, kumpul di sebuah tempat, dibimbing sama seorang guru khusus, tidak masuk, tidak berhubungan dengan orang lain, mondok. Kan ada dalam dunia torekoh mondok khusus. Dalam dunia pendidikan sama mondok beneran. Coba. Kalau sudah anak-anak di pondok, itu beda dengan di rumah. Kalau di pondok kan kegiatannya belajar-belajar saja. Itu gambarannya sederhana. Anak nyantri, anak belajar di pondok sama di rumah tentu sangat beda. Kalau di rumah itu lihat. Kalau di pondok urusannya hanya belajar. Ini sebuah contoh. Kalau di rumah apa? Belum televisi yang disukai ibunya, sukai bapaknya, pamannya datang, beli bakso aja harus ke depan, berapa waktu harus buang, terus. Nggak bisa mateng ini, nggak bisa. Tapi kalau sudah digembleng tadi, dia belajar setiap saat, maka cepat alim di situ nanti. Ini gambaran mondok. Mondok itu adalah bentuk uzlah. Uzlah model zaman sekarang adalah yang meninggalkan hiruk pikuk keduniaan di rumahnya. Kalau sudah di rumah kan repot. Anda sendiri kalau punya anak di rumah kan bingung, nggak bisa nahan untuk nonton televisi. Tangannya gatel harus megang HP ibunya. Nggak bisa ditahan. Itu kan kalau di rumah. Kalau di pondok, ini gambarnya seperti itu. Di pondok itu pematangan diri. Belum ada yang kenal. Tidak dikenalkan dengan bermacam-macam tontonan, tidak dikenalkan dengan orang lain, belum. Dia belajar dulu, baru nanti kalau sudah mendapatkan ilmu, ilmu secara akal, ilmu akliyahnya, ilmu akalnya, kemudian ilmu hatinya, barulah dia keluar. Maka inilah ulama yang sesungguhnya. Inilah orang yang kenal kepada Allah dan mengenalkan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita membaca hikmah ini, jangan buru-buru Anda masuki wilayah kemasyhuran, jangan buru-buru tumbuh kalau Anda belum pernah mematangkan diri. Kalau memang Anda selama ini belum merasa belum matang, ayo kita matangkan diri. Seringlah kita mengambil kesempatan waktu untuk merenungi diri kita sendiri. sebelum berbicara tentang bagaimana dakwah kita, sebelum kita membenahi orang lain, sebelum kita mengajak tetangga kita, sisihkan waktu untuk melihat diri kita sendiri. Bagaimana mata kita, bagaimana telinga kita, bagaimana lidah kita, bagaimana anggota, bagaimana urusan kita dengan syahwat kita. Kemudian kita kembali, bagaimana dengan ibu kita, bagaimana dengan saudara kita. Ini perlu renungan, dan itulah pematangan diri. Baru setelah itu kita menemukan, oh, aku dengan kakakku kurang baik, aku dengan ibuku kurang baik, aku dengan ini, baru ini, matang dirinya, berarti aku tidak benar ini. Allah akan murka kepadaku, melek, keluar dengan manusia, baru dia akan tumbuh subur lihat. Indah urusannya dengan sama manusia, indah urusannya dengan orang lain. Maka yang sering kami sampaikan, berikan waktu untuk dirimu sendiri, untuk tafakur. Mengabdi kepada Allah tidak hanya sujud rukuk saja, tapi kadang kita perlu namanya mematangkan diri dengan tafakur. Kadang orang tidak sadar kalau dirinya melakukan kesalahan, bahkan mungkin dia adalah haji dan umroh, tidak sadar kalau duitnya haram, bahkan mungkin dia melakukan satu ibadah dengan haram, tidak disadari. Karena apa? Dia tidak pernah mematangkan dirinya, enggak sadar kalau dirinya belum benar. Bagaimana dia bisa membenahi orang lain kalau dirinya belum benar? Maka ambillah waktu. Apakah kita mengambil seorang guru? Itu tentu yang paling mudah, mengambil seorang guru untuk membimbing jiwanya. Seperti ini sebenarnya bentuk khulwah juga, biarpun khulwah tidak terlalu khulwah benar deh. Karena kita dijauhkan dari bermacam-macam, harus konvek kita, harus kita hanya ngurusi tentang ilmu. Kita berpikir, kalau di luar macam-macam sesaat kita ngomong, coba kalau kita luar di pasar atau di halaman, di jalan, kita macam-macam, ketemu orang naik motor, naik mobil, ini sudah pecah pikiran kita. Tapi ini konsentrasi kita. Kita tinggalkan itu semua, biar matang kita saat ini. Lebih khusus lagi nanti menghadap seorang guru. Tarbiyah khusus. Termasuk nanti ada pendidikan bagaimana membenahi hati kita, yang dibahas dalam ilmu tasawuf, dan inilah ilmu yang kita pelajari. Matangkan dirimu sebelum berkiprah dalam dunia kemasyarakatan. Jangan sampai urusanmu dengan manusia malah menjadi beban kita nanti di akhirat. Akan tapi, benahi hatimu, benahi kepribadianmu, benahi akhlakmu, matangkan dirimu. Setelah itu baru kita pantas berurusan dengan orang lain. Apakah itu istri, apa suami, atau ibunda. Sebab ingat, dosa itu kebanyakan adalah karena kita dengan manusia. Dosa yang banyak dilakukan seorang hamba adalah urusan dengan manusia. Urusan dengan manusia, menggunjing, berzina, segala macam dengan manusia. Berat. Makanya kalau kita urusan dengan manusia, belum benar, diri kita belum matang, alangkah banyak dosa yang akan dilakukan seorang hamba. Duduk dengan ibunya sudah ngomong nyelekit. Duduk dengan bapaknya sudah ngomong kasar. Sama dorongnya, sama saudara memutus tali persaudaraan. Karena dia tidak sadar, dia tidak pernah matangkan dirinya, bahwa saya memutus tali persaudaraan adalah haram. Dan dosa gede di hadapan Allah dan Rasulnya. Karena dirinya belum matang, belum kenal Allah, sehingga urusannya dengan manusia pun adalah karena manusia, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun orang seperti ini yang belum matang dirinya, dia harus melakukan sholat, haji, sedekah, itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya ingin dipanggil Pak Haji saja, atau hanya ingin sedekahnya dipandang sebagai orang yang dermawan dan sebagainya. Maka ayo kita matangkan diri kita. Sisihkan waktumu untuk mengadu kepada Allah, membersihkan hati kita, merenungi kekurangan kita, menyadari kesalahan kita, kemudian merencanakan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Karena Allah, bukan sekedar kita ingin berbuat baik. Bahkan lihat, begitu mengerikannya namanya hawa nafsu dan syahwat, amarah bisu ini. Orang mengajak kepada kebaikan pun belum tentu karena Allah loh ya. Maka Imam Nawawi selalu berpesan, kalau kamu ingin mengajak orang lain kepada kebaikan, jangan lupa engkau memohon kepada Allah. Kadang kita mengajak orang lain kepada kebaikan itu bukan karena Allah, tapi karena kita ingin menampakkan kalau aku lebih baik daripada dirimu. Kasihan itu orang, astagfirullah. Coba ngaji, ayo. Ngajinya sambil miring-miring mulutnya. Itu pasti bukan karena Allah, dia pengen pamer kalau aku jago ngaji. Tapi kalau dia kenal Allah pasti beda cara mengajaknya. Mungkin di malamnya sudah dengan panjatan, ya Allah, itu tetanggaku sangat baik kepadaku, setiap ada rezeki lebih diberikan kepadaku, jaga rumahku, menjaga anak-anakku. Tapi dia jarang ngaji, ya Allah. Beda cara mengajaknya. Termasuk yang Allahu Akbar pun hati-hati, waspada. Kalau belum matangkan dirinya, belum dibenahi hatinya, maka di saat berurusan dengan manusia, maka dia tidak akan bisa baik dan tidak akan bisa benar, bahkan mungkin dia akan terjerumus di dalam dosa-dosa batin yang tersembunyi, yaitu ujub, bangga dengan dirinya, riya, sombong, dan seterusnya. Baik, semoga Allah mudahkan kita untuk membenahi diri kita, urusan kita dengan Allah, urusan diri kita sebelum kita berurusan dengan sesama manusia, sebelum kita dikenal oleh orang, semoga kita bisa mengenali diri kita sendiri. Sebelum kita berurusan dengan orang, semoga kita bisa membenahi urusan diri kita sendiri, sempurnakan diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, urusan kita dengan sesama manusia, urusannya baik, tidak ada kedzaliman di antara kita, dan juga di saat kita menjaga anggota tubuh kita ini, semoga Allah memudahkan kita, Allah menjaga mata kita, Allah menjaga lidah kita, menjaga telinga kita, menjaga syahwat kita, tidak mudah terjerumus dalam seruan syaitan atau hawa nafsu yang menjerumuskan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur kasaran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Akan tetapi sebelum itu, kami akan membacakan pertanyaan yang telah masuk terlebih dahulu dari media sosial. Yang pertama datang dari Wartono di Tegal Rejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Buya, maaf mau tanya, apakah salah jika kita menikah dengan gadis tapi dia sudah tidak perawan lalu kita tinggalkan? Tidak dengar apa? Apakah salah jika menikah dengan seorang gadis tapi dia sudah tidak perawan lalu kita tinggalkan? Apabila kita menikah seorang gadis dia tidak perawan. Iya. Kemudian ditinggalkan. Mohon jawabannya, Buya. Jangan dipotong pertanyaan. Kemudian ditinggalkan. Menikah dengan seorang gadis tidak perawan? Kemudian ditinggalkan, gitu. Baik. Kalau baca yang jelas, bagaimana kalau saya menikah dengan seorang gadis yang tidak perawan? Tidak ada lanjutannya kan, pusingnya. Ditinggalkan. Sebentar gini. Ketahuilah bahwasanya prasangka buruk tidak dibenarkan. Kalau ada seorang gadis tidak perawan, bisa macam sebabnya. Karena kepleset, hilang keperawanannya, terjatuh dan seterusnya. Mungkin sekali. Mungkin karena makanya sebuah kebodohan suatu ketika jika ada pengetesan sebuah sekolah harus lihat perawan atau tidak. Ini kebusukan itu, program kejahatan itu iblis. Satu. Yang kedua adalah jika benar ada seorang wanita dia tidak perawan, apakah dia karena diperkosa ataupun karena melakukan kehinaan? Tidak semestinya dia bercerita kepada siapapun. Sebab ini dosa antara dia dengan Allah. Kalau bertobat cukuplah tutup aib tersebut. Dan semestinya seorang suami tidak perlu dikasih tahu. Kita bukan sebagai seperti tradisi ada sebuah negeri tidak tahu di mana. Kalau pengantin pertama itu kumpul pertama langsung ada kain putih kalau tidak berdarah diusir. Apa itu semuanya? Bahkan ada seorang itu menikah ternyata sudah digauli suami ternyata perawannya juga belum hilang. Karena apa? Mungkin dalamnya, rahimnya atau bagaimana? Mungkin sekali. Jadi urusan itu urusan tersembunyi dan harus disembunyikan. Bukan diobral begitu. Ini makanya dari mana engkau tahu kalau memang suami istrimu tidak perawan? Ini perlu ditanyakan. Apakah karena pengakuan seorang istri? Kalau pengakuan seorang istri, aku sudah tidak perawan karena aku telah berzina. Itu kebodohan seorang istri. Layak ditinggalkan perempuan yang bodoh seperti itu. Mestinya tidak perlu bercerita perempuan seperti itu. Tempelah orang mulia di hadapan manusia dan di hadapan manusia, di hadapan Allah dengan tobat. Itu aib yang harus disembunyikan. Nabi sendiri tidak pernah membuka aib. Bahkan kalau ada orang ingin membuka celahnya sendiri, Nabi mengatakan la'alla kada la'alla kada. Ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, halaktu wa qad zanaitu fatahhirni ya Rasulullah, aku kepleset dalam zina, sucikan aku ya Rasulullah, minta dihukum. Nabi mengatakan la'allaka lamasta, mungkin hanya sentuhan. Ya sudah aku melakukan ya Rasulullah, la'allaka qabbalta, mungkin hanya nyium saja. Ngomong lagi, benar ya Rasulullah aku melakukan, la'allaka fakhata, mungkin tidak sampai masuk. Benar ya Rasulullah aku melakukan, sampai 4 kali. Jadi ini dihimbau, Nabi itu sebetulnya biar barangkali dia menarik diri, jangan terang-terang depan orang. Karena urusan perzinaan tidak harus dibuka di mana-mana. Tanda tobatnya seorang hamba dari perzinaan adalah dia menutup serapi-rapinya. Jangan cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Mungkin ada orang yang ingin bertobat, ingin mencari petunjuk dari seorang guru, itu pun harus waspada. Siapa guru yang akan ditanyakan? Bukan cerita kepada semua orang. Dan alangkah bodohnya seorang wanita di saat dia kepleset dalam zina, menjelang pernikahan lalu bercerita, aku telah begini dan telah begitu. Sama seorang laki-laki pun demikian, aku dulu juga punya pengalaman begini. Na'udzubillah. Akhirnya pandangan mata pasangannya adalah jelek. Dan di sisi lain, kalau engkau adalah seorang pria tadi, menemukan atau memang ternyata karena kemudian seorang istri, tiba-tiba bercerita aku dulu berzina, ketahuilah bahwasanya, berarti yang dikasih itu adalah dirimu. Kalau engkau seorang umat Nabi Muhammad yang soleh, katakan kepada istrimu, wahai istriku, tidak semestinya kau ceritakan. Kemudian setelah itu, jika engkau mampu menyimpan aib tersebut dan mendidik dia menjadi mulia, istimewa anda. Mungkin dia seorang pezina yang masuk dalam rengkuhan anda, yang masuk dalam rumah tangga anda. Seorang laki-laki misalnya, menikah dengan seorang perempuan pezina sekalipun, mungkin. Kemudian dia tidak pernah bercerita tentang itu, cuma dia pengen tobat. Cuma karena kebodohannya, waktu menikah dengan seorang laki-laki bercerita, aku dulu pernah berzina. Maka engkau wahai laki-laki seperti ini, jika engkau mampu menyimpan aib tersebut, lalu engkau mendidik dia, istimewa dirimu. Urusanmu adalah dengan Allah. Akan tapi jika dirimu tidak mampu, khawatir terungkap sewaktu-waktu, kamu cerai saja dan jangan ceritakan sebabnya. Karena apa? Kalau kamu mengungkap aibnya dia, lebih bahaya lagi. Dan nasihati dia, agar di kedepan hari kalau menikah dengan seorang wanita, laki-laki, tidak usah bercerita tentang masa lalunya. Dan haram bagi anda bercerita kepada siapapun. Apalagi sambil berkata, engkau aku cerai karena kamu tidak perawan. Nah ini tambah gila. Membongkar rakyatnya. Kita perlu pendidikan. Maka kami katakan kepada laki-laki tersebut, kalau memang betul istrinya karena kebodohannya, tidak semestinya harus anda cerai. Sudah masuk dalam wilayah rumah tanggamu. Kalau memang bisa dididik, dididik dengan yang baik. Dengan mulia. At-ta'ibu kaman la dhambala. At-ta'ibu minat dhambi kaman la dhambala. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Kami mohon kepada siapapun yang melihat saudaranya pernah berzina atau pernah curhat kepada anda, segera tutup mulutnya. Katakan kepadanya, jangan cerita kepada siapapun. Termasuk jika itu adalah anda sebagai seorang suami. Menemukan istri yang bodoh tidak pernah ngaji lalu berkata demikian, katakan kepada wanita tersebut, jangan cerita kepada siapapun. Cukup yang tahu adalah aku dan Allah dan engkau. Selesai. Membongkar aib adalah bahaya kehinaan. Dan jangan direndahkan wanita tersebut, lalu dibongkar, na'udzubillah. Baik, maka budaya-budaya selama ini kita dengar masalah keperawanan harus dilihat dan sebagainya, itu adalah budaya busuk dan tidak diperkenankan. Mau jadi polisi di tes perawanan dulu, masuk SMA, enggak dulu, di sebuah kabupaten kiri kanan Cirebon dulu kalau enggak salah. Mau diterapkan anak mau masuk SMA dilihat keperawanannya, ini ide siapa? Haram, dosa. Kalaupun seandainya benar mereka zina, enggak boleh diungkap kok. Apalagi mungkin sekali pecahnya keperawanan itu karena jatuh, naik sepeda, segala macam. Mungkin. Maka itu adalah hal yang harus disembunyikan, bukan harus dibongkar dan diungkap. Semoga Allah mudahkan kita menjauhi kehinaan. Dan semoga Allah menutup aib saudara-saudari kita dari mata kita. Dan semoga Allah menutup aib kita dari mata saudara-saudara kita. Dan semoga Allah membuka aib kita di mata kita sendiri untuk bisa mudah untuk menyesali dan bertobat. Semoga Allah mengampuni yang kepleset dalam zina. Allahu a'lam bisawab. Baik, pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Abi Musa di Bekasi. Assalamualaikum Buya. Kami dan tim pernah mengadakan bakti sosial merukiah masal. Lalu ada seorang ibu datang ke tempat rukiah kami di masjid membawa anaknya. Dia minta agar anaknya dirukiah. Setelah kami berbincang-bincang, ternyata ibu tersebut non-muslim. Pertanyaannya, bolehkah seorang non-muslim masuk ke dalam masjid? Terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Rukiah. Baik, saya jawab tentang seorang non-muslim masuk masjid. Seorang non-muslim masuk masjid selain Masjidil Haram. Masjidil Haram mutlak tidak diperkenankan. Dalam keadaan apapun. Tapi selain Masjidil Haram, seorang non-muslim boleh diperkenankan masuk masjid untuk hajat atau untuk mendengar Al-Quran. Asalkan bukan untuk merusak masjid, diperkenankan. Dalam madhab kita adalah biarpun hanya diizinkan oleh seorang muslim. Seorang non-muslim masuk masjid, asalkan diizinkan oleh seorang muslim, satu saja sudah boleh. Dan Nabi pernah mengikat Seorang kafir yang akhirnya masuk Islam, siapa? Thumamah atau siapa? Diikat. Akhirnya dengar Al-Quran, dengar orang sholat, lalu masuk Islam. Jadi diperkenankan misalnya ruqyah pengobatan, misalnya duduk ain di masjid, boleh. Diperkenankan. Baik, laki atau perempuan. Ya, ini adalah ada izin berkenan dari Nabi SAW. Adapun ruqyahnya juga harus benar. Ruqyahnya kayak apa sih? Kita harus tahu masalah ruqyah. Ruqyah, banyak sekarang ruqyah ceritanya macam-macam. Ruqyah pada zaman Nabi adalah dengan membaca surat Al-Fatihah. Baca mu'awwidzatain, mu'awwidzat, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu bifalak, baca ayat kursi dan sebagainya. Ruqyah itu ada. Cuman jangan ditambah cerita-cerita yang serem-serem deh. Kadang-kadang ada orang kamu kemasukan buta icu. Apalagi di dalam dirimu ada 5000 jin. Ruqyah membaca surat Al-Fatihah ada dalam hadis riwayat Imam Muslim ada. Seorang sahabat Nabi rupanya masuk satu kampung enggak boleh ruqyah. Karena enggak boleh masuk satu kampung. Ya, di luar kampung. Tatanya di dalam kampung itu orangnya sakit, kepala sukunya sakit. Akhirnya kepala suku itu nyuruh satu orang untuk datang ke rombongan tamunya, sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada salah satu sahabat Nabi, ya sudah. Diobati, sembuh betul. Akhirnya dikasih kambing-kambing untuk disambut. Yang mula-mula enggak boleh masuk malah dijamu. Akhirnya para sahabat Nabi bertanya, "Kamu ilmu apa kok bisa ngobati?" Lalu mengatakan maraqai itu ila bi fatihatil kitab. Aku tidak pernah memberikan ruqyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Aku tidak mengobati kecuali baca surat Al-Fatihah. Akhirnya berita ini sampai kepada Nabi. Nabi mengatakan wa ma kana yudrihi annaha ruqyatun. Tidak ada mereka dia tidak ngerti kalau ini adalah ruqyah. Ya ini loh ruqyah maksudnya. Ruqyah yang diperkenankan Nabi adalah membaca surat Al-Fatihah atau yang lainnya. Kalau Nabi sendiri membaca surat Al-Fatihah iya dan Nabi membaca untuk pengobatan membaca surat Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu Binnas. Diriwayatkan bahwasanya Nabi itu ishtaka merasakan sakit. Faqra'al mu'awwidzat. Nabi membaca Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu Binnas itu. Fa nafatha kemudian meniupkan. Nafatha itu apalah meniup meludah tapi tidak keluar ludah. Walamashtadda waja'uhu kata Siti Aisyah. Hadis Muslimin, Bukhari Muslim. Walamashtadda waja'uhu di saat Nabi itu sakit yang semakin parah kuntu aqra'u alaihi. Kemudian aku membaca kuntu aqra'u alaihi kemudian aku membaca. Aku membaca, dibacakan wa amsahu kemudian aku musab biyadahi dengan tangannya Rasul. Ini adalah Siti Aisyah tidak mengusap dengan tangannya tapi disiapkan dengan tangannya Rasul karena tangan Rasul lembut banget. Roja'a mengharap mim barokatiha dari berkatnya surat bacaan tersebut. Dari sini difahami bahasanya membaca ayat Al-Quran untuk pengobatan dengan ditiupkan itu adalah ada. Kemudian bagaimana kalau membaca? Sebab suatu ketika ada orang mungkin mengingkari kalau ada kiai tiba-tiba baca di begitu, Masya Allah. Ya kalau hanya sekedar dia tidak mau enggak apa-apa. Akan tapi kalau sudah kemudian sampai derajat mengolok dan mencaci, sebaiknya jangan buru-burulah biasa mencaci. Imam Bukhari sendiri membuat judul bab. Babnya apa? Babun nafath, bab meniup fil ma'idi di air. Sehingga para ulama mengatakan kalau baca surat Al-Fatihah atau surat-surat yang lainnya kemudian ditiupkan di air kemudian diminum atau dibuat mandi adalah diperkenankan dan itu termasuk bagian cara pengobatan ruqyah. Tapi ada suatu ketika kita mendengar katanya ada orang yang mungkin dia belum tahu, ulama-ulama suruh baca surahul hadis tentang Imam Bukhari membuat bab meniup air, bagaimana hadis-hadis yang didatangkan dan bagaimana para ulama mengatakan. Jadi ada pengobatan itu langsung kita datang kepada orang yang sakit, baca surat Al-Fatihah atau ayat-ayat yang lainnya, Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu Binnas, ayat kursi dan sebagainya, kemudian ditiupkan, diusap. Atau dengan baca di air, kemudian diminumkan, boleh-boleh saja. Dan ini yang dilakukan para ulama, dan para ulama waktu melakukan itu semuanya, tidak ngarang tapi ada sandarnya. Inilah ruqyah. Jadi ruqyah syar'iyah itu adalah membaca ayat-ayat Al-Qur'an demi kesembuhan. Termasuk Sayyidina Rasul pernah kedatangan malaikat Jibril, Rasulullah sakit, malaikat Jibril berdoa, "Bismillahi arqik." Dengan bismillah aku mengobatimu ya Rasulullah. Sehingga disunahkan kalau kita mengobati orang, "Bismillahi arqika." Dengan bismillah, dengan nama Allah aku mengobatimu. Seperti itu cara pengobatan khusus. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya ruqyahnya yang syar'iyah ini loh. Jangan dibarengi dengan embel-embel berita yang aneh-aneh. Seolah-olah tahu yang macam-macam, ini yang menjadi tidak benar, ruqyahnya menjadi ruqyah palsu nanti. Sehingga ruqyah syar'iyah ada, yaitu membaca ayat Al-Qur'an kemudian mengharap keberkahan dari Al-Qur'an untuk kesembuhan seorang yang sakit. Ini diperkenankan. Apakah orang tersebut membaca sendiri kemudian ditiupkan di badannya, di tangan yang diusapkan dibacakan, atau orang lain membacakan, atau karena berjauhan dibacakan di air lalu dikirim, bisa-bisa saja. Dan ini ada, suruh baca keterangan para ulama-ulama, ya, ulama-ulama pensyarah-pensyarah hadis tentang masalah ruqyah sudah sangat jelas masalah yang demikian itu. Mohon bagi siapapun yang terburu-buru menyalahkan para ulama, saya dengar ada ulama yang dicaci maki dan diolok gara-gara apa? Niup dan sebagainya, masya Allah, ada, meniup adalah ada, dan itu adalah dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Marwah di Indramayu. Saya seorang ibu muda mau bertanya, bagaimana umur sebaiknya umur berapa anak disekolahkan dan hendaknya pelajaran apa yang utama untuknya? Terima kasih. Anak disekolahkan umurnya, tinggal sekolahnya seperti apa. Umur aslinya, akalnya anak-anak itu mulai sempurna adalah umur tamyiz, umur 7 tahun. Sehingga layak SD masuk 7 tahun itu umum, sudah benar. Kalau sebelum dari itu, bukan sebuah pendidikan yang perlu ditekankan. Jadi kira-kira pendidikan yang tidak banyak mikir. Jangan dikursuskan matematik umur 4 tahun. Matematik, fisika, apalagi. Kalau anak umur kecil itu, yang perlu diajarkan kepadanya adalah meniru yang tidak membebani akalnya. Kayak hafalan. Hafalan Al-Quran tidak membebani ya. Jangan dianggap hafalan Al-Quran membebani. Asalkan diantarkan dengan tidak paksa, bukan dimarahi. Sebab apa? Anak kecil bisa menghafal lagu ibunya loh ya. Bisa menghafal lagu-lagu. Ya. Hafal lagu-lagu anak kecil. Hanya dengar, niru. Memang anak kecil seperti itu. Jadi paling enak anak kecil adalah yang kita ajarkan adalah sesuatu yang sifatnya niru, bukan mikir. Niru. Dia diperdengarkan, niru. Diperdengarkan, niru. Diperdengarkan, niru. Kuat. Sehingga lengket di otaknya. Dan yang paling tepat adalah Al-Quran. Ajarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran dan sebagainya. Anak kecil diajari apa saja bisa menghafal. Lagu apa saja bisa hafal itu. Ngapain diajari lagu-lagu yang lain? Al-Quran. Bukan hadis juga. Bukan ilmu yang lainnya. Bahkan bukan 7 bahasa. Ya bisa. Paling indah adalah Al-Quran. Tapi ingat, cara menghantarkannya dengan keindahan. Bukan dipaksa pakai rotan. Harus hafal. Tidak indah lagi. Jadi bagaimana seorang ibu membiasakan di usia kecil, perdengarkan orang yang sering. Dia biasa dengar. Akhirnya apa? Karena biasa menikmati itu semuanya. Karena telinga itu kalau sudah terbiasa dengan sebuah ketukan alat atau suara tertentu, maka baginya adalah indah. Orang Hadramut atau orang Arab, kalau dengar ura-uranya orang Jawa ya bingunginnya apa tuh ura-ura itu. Yang ura-ura paham ya? Tidak indah benar kan begitu. Tapi bagi orang yang sering mendengar ya indah karena telinganya sudah terbiasa. Begitu juga dengan Al-Quran, yang di dalam Al-Quran ada nurnya. Maka yang paling tepat anak kecil adalah hafalan, tapi cara menghantarkannya adalah dengan keindahan. Coba saja kalau Anda baca Qul Huwallah tuh setiap hari, itu 3 kali, 3 hari sudah lengket di otaknya. Besok Qulun Falak, besoknya lagi apa begitu? Mudah. Jadi seperti itu. Jadi jangan diajarkan yang lainnya. Tentunya pengenalan akidah itu nomor 1 di usia kecil. Pengenalan akidahnya pun bukan diajak berpikir, hanya dikit-dikit diajak bicara. Kita harus sering minta kepada Allah. Allah itu yang menciptakan kita, yang memberikan kita, dan sudah kenal Allah, Nabi Muhammad. Tidak usah berpikir tentang Allah, gimana Allah? Tidak boleh, yang tua saja enggak boleh, apalagi yang kecil. Jadi Al-Quran sama mengenalkan akidah yang ringan, kenalkan Nabi Muhammad, tentang Allah, itu yang ringan-ringan seperti itu. Kemudian dikenalkan dengan akhlak yang mulia, ini enggak boleh sayang, yang bagus adalah begini, diajari salaman yang baik, duduk yang baik, ngomong yang baik. Inilah pendidikan yang harus diberikan kepada anak-anak kita, bukan dikursuskan ya, mohon maaf. Ada anak stres gara-gara umur 5 tahun dikursuskan, mulai pagi sampai sore. Bukan tambah pinter, giliran mau masuk sekolah tambah, giliran mau masuk sekolah, dia tidak mau masuk sekolah lagi. Karena apa? Sudah hancur. Ibaratnya itu kepompong, kupu-kupu. Kalau dia mau keluar, biarkan dia sampai keluar sendiri. Kalau belum waktunya dikeluarkan pun malah cacat, nanti dia bisa terbang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Priyo di Majalengka. Buya, mohon maaf, mungkin pertanyaan saya kurang sopan. Saya masih single dan susah menahan nafsu saya. Saya takut zina, jadi kadang saya mengatasinya dengan mengeluarkan mani saya dengan sendiri atau onani. Bagaimana hukumnya? Hukum onani bagi laki dan perempuan adalah sama, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram onani atau masturbasi bagi seorang perempuan. Akan tapi di saat dalam keadaan tertentu, misalnya di saat dia takut kepada zina, takut kepada zina, di hadapannya adalah lawan jenis yang dia terjerumus dalam zina, maka kasusnya berbeda. Kalau sudah dalam keadaan dia takut pada zina, maka hukum onani atau masturbasi menjadi diperkenankan, tentunya dengan tiga syarat. Syarat yang pertama adalah karena takut terjerumus kepada maksiat yang gede namanya zina. Yang kedua adalah lakukanlah dengan cara dan di tempat yang tidak nyaman. Bukan di tempat kasur yang empuk, kemudian bagus. Jadi yang penting dia menyelesaikan itu saja agar terhindar dari zina. Dia dapatnya zina. Selesaikan di tempat yang tidak nyaman. Bukan di kasur yang empuk, kemudian pakai full AC, kemudian menikmati. Dan yang ketiga adalah jangan dibarengi dengan khayalan-khayalan. Jangan dibarengi dengan khayalan-khayalan. Karena kalau sudah biasakan dengan biaya khayalan tidak akan berhenti. Akhirnya timbul lagi, muncul syahwat baru lagi. Pertama adalah karena takut zina. Yang kedua, lakukan di tempat yang tidak nyaman. Yang ketiga, tidak boleh dibarengi dengan khayalan. Apakah menghayalkan seorang perempuan dan sebagainya? Tidak. Selesaikan di situ. Termasuk sangat berbahaya kalau punya kebiasaan lihat membangkitkan sahabat dengan lihat gambar, melampias mengeluarkan spermanya dengan cara melihat film-film kotor, itu adalah akan kecanduan dan tidak ada habisnya. Naudzubillah. Ini berbahaya sekali. Tiga hal. Onani, masturbasi bisa dilakukan adalah di saat takut kepada zina. Yang kedua adalah tempat yang tidak nyaman. Tidak tahu di mana. Kamar mandi yang kotor atau tempat yang tidak nyaman. Sehingga bukan dinikmati itu semua dan tidak dibarengi dengan khayalan-khayalan. Kalau khayalan, khayalnya saja haram. Mengkhayal dengan ini. Ini. Dan ketahuilah yang perlu lagi bahwasanya mengusir syahwat itu mudah sebetulnya. Asalkan syahwat itu tidak kita undang. Kalau mungkin orang bangkit syahwat tiba-tiba, oh bukan karena takut zina, ini aman ya misalnya tiba-tiba bangkit syahwat. Orang normal wajar bangkit syahwat, suatu kita tiba-tiba bangkit syahwat. Kalau syahwat yang tiba-tiba datang begitu mudahnya, kita ngambil air wudhu selesai. Di kamar bah syahwat di kamar bangkit, kita keluar sudah hilang. Tapi yang jadi masalah dan problem besar adalah syahwat yang diundang. Melihat gambar, ngintip orang dan seterusnya. Bagaimana mau diusir? Oh, diundang, diusir. Ada orang ngomong, saya ngusir syahwat saja, puasa tetap saja bangkit syahwatnya. Rumahmu jendelanya enggak kau tutup karena di sana ada sungai. Internetmu masih buka, televisi masih kau tonton, gimana mau ngusir syahwat? Jadi kalau syahwat yang datang dengan sendirinya begitu mudahnya untuk diusir, akan tapi syahwat yang diundang susah untuk diusir. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu ada pengaruhnya juga. Kalau orang membiasakan dengan yang demikian itu, dia akan tidak bisa menemukan kepuasan dengan hakiki. Karena kalau membiasakan dengan onani atau masturbasi, dia akan menikmati syahwat itu adalah dengan khayal yang tidak pernah ditemukan di alam nyata. Apalagi bagi siapapun yang sering melihat nonton-nonton porno, nonton film-film kotor, ketahuilah dia tidak akan ketemu karena itu adalah di khayalannya saja. Sehingga bisa jadi biarpun punya istri yang cantik, suami yang ganteng menjadi tidak puas. Dan juga awas hati-hati, jangan sampai biarpun suami istri melakukan hubungan suami istri dibantu dengan nonton yang demikian itu. Karena apa? Nonton film kotor pada akhirnya adalah menjadikan dia lebih tertarik dengan yang ditonton. Sehingga mungkin dengan pasangannya tidak bangkit syahwat, na'udzubillah. Itu besar pengaruhnya. Tapi kalau mata kita jaga, kita tidak pernah melihat yang haram, kita menjauhi yang demikian, lihat. Pasangan kita adalah pembangkit syahwat yang paling dahsyat. Kemudian lagi, selanjutnya, syahwat bukan dicari-cari. Akan tapi jika ada syahwat, lampiaskan kepada pasanganmu dengan cara yang halal. Bukan hidup kita mencari syahwat. Ada orang hidupnya mencari syahwat, cari makanan yang bersyahwat. Cari ini yang bersyahwat, hidupnya mencari syahwat. Jika ada syahwat, lampiaskan dengan cara yang halal, selesai. Bukan hidup kita mencari-cari. Sehingga setiap malam harus nonton, mau hubungan suami istri, nonton film kotor. Mang-mang itu. Innalillah. Kalau orang biasa dengan yang demikian itu, mulai biasa onani atau masturbasi, karena itu adalah praktis. Karena dengan pasangan mungkin bermacam-macam. Sehingga ada orang yang mohon maaf dengan pasangan tidak sampai kepada kepuasan, karena pasangannya terlalu cepat dan sebagainya. Sehingga ada seorang wanita berkata, aku lebih menikmati di saat aku dengan sendirinya. Seorang laki-laki pun berkata, bagiku adalah dengan diriku sendiri lebih mudah daripada aku dengan istriku. Na'udzubillah. Kemudian ada lagi yang karena biasa nonton yang kotor tadi, sehingga apa? Dia tidak akan bisa bangkit syahwat kepada pasangannya kalau tidak menonton tontonan yang seperti itu. Maka hindarilah itu semuanya. Bukan akhlak yang mulia, itu adalah kehinaan. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan Allah menjaga kita semuanya. Dan Allah memberikan kepuasan kita adalah kepada keridhaan Allah. Kepuasan kita pada yang halal. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya pertanyaan dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Bu ya, kalau hukum sholat jamaah di masjid itu wajib apa tidak? Kalau emang wajib, apakah yang sholat di rumah itu tidak diperkenankan? Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi? Baik, dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya mau tanya, kebetulan saya bekerja di rumah sakit dan kebetulan rumah sakit yang saya tempati ini telah diakuisisi oleh rumah sakit yang berbasis Kristen dan lambangnya pun salib, ada burung merpatinya juga. Yang mau saya tanyakan, bagaimana hukumnya jika saya melanjutkan bekerja di situ dan apakah saya harus keluar dari rumah sakit itu atau saya boleh melanjutkan bekerja di situ? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah hukum sholat berjamaah. Menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan juga menurut madhabnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifata adalah sunnah yang dikukuhkan, bukan wajib. Dalam madhab kita sebagian mengatakan fardu kifayah. Jika sudah ada yang melakukan sholat berjamaah di masjid, maka yang lainnya adalah tidak wajib lagi. Tapi sunnah yang dikukuhkan. Baik. Di dalam madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal, pendapat ulama semuanya, di dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal, dikatakan bahwasanya melakukan sholat berjamaah hukumnya adalah wajib. Dan wajib di sini dibagi dua. Ada yang sampai mengatakan bahwasanya jika tidak berjamaah tidak sah. Yang kedua adalah sah tapi berdosa. Ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Dan masyarakat kita adalah masyarakat madhab Syafi'i. Tetap kita harus katakan bahwasanya sholat berjamaah di masjid adalah sunnah. Pahalanya besar yang sangat dikukuhkan. Apakah kita tidak rindu dengan pahala besar? Selagi bisa sholat berjamaah, kenapa tidak sholat berjamaah? Tapi pun demikian, kita tidak akan mengatakan orang yang tidak sholat berjamaah lalu sebagai seorang kafir atau fasik dosa besar. Tidak. Akan tapi mereka hanya kehilangan kesunahan yang sangat besar. Seperti itu. Jadi zaman, tapi akan tapi yang harus kita fahami adalah hendaknya semua dari kita ini rindu untuk berjamaah, sebisa mungkin lakukanlah sholat di masjid. Jika tidak di masjid, mungkin tidak sebuah perusahaan buat jamaah di sana agar dapatkan pahala 27 yang dikabarkan oleh baginda Nabi SAW. Dan berusahalah sebisa mungkin untuk tidak sholat sendirian. Dan jika ternyata Anda ketinggalan dari rombongan berjamaah, Anda bisa mengajak siapapun untuk sholat berjamaah. Biasakan melakukan sholat dengan berjamaah. Kalau ternyata semuanya sudah pada sholat berjamaah, tinggal Anda saja, maka ketahuilah, bagi yang sudah melakukan sholat berjamaah, disunnahkan untuk menolong temannya yang belum sholat berjamaah untuk ditemani. Dan itu juga dalam irama keluar daripada khilafnya Imam Ahmad bin Hanbal, biar kita juga tidak dimarahi oleh Imam Ahmad bin Hanbal pun kita juga sholat berjamaah. Jadi seperti itu, himbauannya adalah tetap sholat berjamaah adalah dihimbau dan dihimbau sunnah yang sangat dikukuhkan. Tapi ingat, kalau ada orang yang tidak sholat berjamaah, dia tidak dianggap sebagai pendosa. Hanya orang yang tidak rindu kepada kemuliaan. 1 ke 27 kok enggak mau, itu bagaimana ini kan begitu. Baik. Yang kedua adalah, tinggal keadaan Anda di situ seperti apa. Mungkin Anda tidak sendiri di situ. Anda adalah mungkin dengan kawan-kawan yang lainnya masih bekerja di rumah sakit tersebut. Permasalahan adalah bos Anda telah menjual kepada tempat yang lain, yang agama lain. Maka sekarang dilihat, jika Anda bersama kawan-kawan masih bisa mempertahankan cara-cara islami, pelayanan yang syar'i dan seterusnya, dan diri Anda pun tidak dilarang untuk melakukan apa kewajiban-kewajiban syar'i, kewajiban agama, maka Anda bertahan di situ tidak ada masalah, apalagi untuk menjaga malahan. Biarpun misalnya rumah sakit itu adalah sudah dimiliki oleh orang non-muslim, tapi Anda masih bisa menjalankan cara-cara islami di tempat tersebut, maka hendaknya Anda tetap bertahan di situ dan boleh-boleh Anda bertahan di situ. Tapi kalau ternyata diri Anda sendiri sudah tidak nyaman, cara beragama Anda sudah tidak sempurna, tidak dilarang, misalnya Anda sudah tidak boleh mengenakan kerudung, sholat juga didiskriminasi dan sebagainya, maka kewajiban bagi Anda untuk meninggalkan tempat tersebut. Tapi jika Anda bersama rombongan masih bisa mewarnai tempat tersebut dengan warna yang islami, maka hendaknya Anda tetap bertahan di situ. Atau kita carikan rumah sakit Anda dan rombongan pindah ke rumah sakit kita nanti. Amin. InsyaAllah. Jadi seperti itu, Anda tetap di situ dan tetap tegakkan syariat Islam seperti yang selama ini Anda tegakkan. Dan untuk diri pribadi Anda harus nyaman di dalam beragama. Kalau sudah mulai diganggu, apalagi sampai harus melakukan keharaman, harus melepas kerudung Anda dan sebagainya, maka Anda wajib meninggalkan tempat tersebut. Wajib. Karena apa? Enggak ada perlunya mencari nafkah, mencari rizki, tatanya Anda melakukan keharaman. Karena rizkimu sudah dijatah. Kalaupun Anda keluar dari tempat tersebut, ternyata sudah disiapkan oleh Allah, mungkin lebih gede dari itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin karena waktu kami akan membacakan satu lagi pertanyaan dari media sosial. Datang dari Warsilah di Probolinggo. Assalamualaikum Buya. Assalam. Anak saya sangat bandel. Sekarang usianya 20 tahun. Ketika kecil dia soleh, namun sekarang begitu bandel. Saya pernah minta petunjuk kepada seorang ustadz. Dia menyuruh meminumkan air seni saya dicampur kopi untuk anak saya. Saya lakukan itu dan ternyata anak saya masih tetap bandel. Apakah saya musyrik Buya? Bagaimana solusi untuk saya Buya? Nah, ini salah alamat. Anaknya bandel dibawa ke dukun kasih air kencing. Haram. Kalau syirik enggak? Kalau itu dukun bisa jadi Anda masuk wilayah syirik. Atau paling tidak dosa gede karena Anda datang kepada seorang dukun. Kalau kiai dan ustadz enggak mungkin nyuruh minum air kencing. Paling minum air teh. Minum air kencing. Obat dari mana ini? Haram hukumnya. Enggak boleh. Enggak boleh. Biarpun katanya dia adalah kiai yang jubahnya lebih gede dari yang saya pakai, tetap enggak boleh. Air kencing. Menjijikan. Kotor. Diminum. Campur kopi lagi. Makanya tambah bandel itu nanti. Baik, tidak diperkenankan dan hukumnya haram. Tidak, Anda tidak melakukan kesyirikan insyaallah. Apalagi Anda waktu juga tidak mengerti, dan saat ini pun Anda sadar sampai Anda bertanya, berarti Anda orang baik. Anda jelas lebih baik daripada yang ngasih kencing. Yang ngasih kencing, Anda tidak ngerti dikasih air kencing. Anda tidak ngerti disuruh ngasih air kencing anak Anda. Sekarang Anda tobat, anak Anda perlu diantarkan kepada ulama, orang soleh, titipkan ke pondok, nanti insyaallah menjadi orang baik. Kalau Anda sudah kewalahan ngurusi dia, jangan sok bisa menyelesaikan masalah. Titipkan kepada orang soleh ya, bukan dukun lagi ya. titipkan kepada orang soleh, orang yang baik, insya Allah beliau-beliau akan mendidik putra Anda. Dan apa yang Anda lakukan tidak syirik. Dan selama ini, pertanyaan tadi ada panjang, enggak syirik. Enggak syirik, insya Allah, hanya ya dosa. Dosa, kemudian semoga Allah mengampuni, dan jangan diulang lagi lah. Gitu saja insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup? Bismillah. Hadir dan syiarkan Majlis Maulid Akbar Al-Bahjah Satu Hati di Al-Bahjah hari Ahad 7 Rabiul Awal atau 26 November dan Malam Cinta Rasul Ahad malam Senin 12 Rabiul Akhir atau 30 Desember di Alun-Alun. Yang pertama Maulid Akbar Satu Hati di Al-Bahjah 7 Rabiul Awal 26 November di Pesantren Al-Bahjah. Kemudian Malam Cinta Rasul di Alun-Alun sini insyaallah atas izin Allah. Dan bagi siapapun yang ingin berpartisipasi, ingin bergabung, diizinkan untuk ikut bergabung di dalam mengadakan perayaan Maulid Nabi SAW ini dengan apapun yang Anda miliki, tenaga atau ilmu medis, apapun, atau uang atau harta, yang penting Anda bisa bergabung untuk menjadi penyelenggara Maulid Nabi SAW. Dan juga diumumkan kepada siapapun yang punya ilmu Al-Quran, menghafal Al-Quran, Al-Bahjah membutuhkan guru-guru penghafal Quran untuk membantu adik-adik dan anak-anak yang belajar Al-Quran di sana, karena kita kekurangan guru tahfidzul Quran. Baik, dan juga dibuka sunat masal yang ingin menyunatkan putra-putrinya, silakan bisa datang mendaftar di Al-Bahjah. Dan juga jangan lupa Anda semuanya untuk bisa menjadi penyelenggara dakwah, bukan sebagai peserta saja. Jangan ragu, daftarkan diri Anda untuk bisa bergabung dalam infak Al-Bahjah bersama infak Pondok Pesantren Al-Bahjah. Ya, apakah dengan 1.000 rupiah yang selama ini kami serukan atau lebih dari itu. Yang penting jangan sampai Anda lupa dengan Pondok Pesantren. Jangan sampai Anda lupa dengan dakwah. Karena ini persiapan Anda untuk menjadi orang kaya. Kalau Anda 1.000 aja lupa, jadi kaya tambah lupa nanti. Insya Allah ya, dengan 1.000 rupiah atau 5.000 atau 100.000. Yang penting harus Anda harus mengikat di dalam infak Al-Bahjah ini. Nanti daftar di depan sana. Ini demi kesinambungan dakwah. Dan Alhamdulillah selama ini, kalaupun Anda tidak membayar, tetap ada yang bayar. Sebab sudah jatahnya harus berjalan. Kalau tidak surga, tidak melalui Anda, Allah juga kasih surga yang lainnya. Semoga kita semua menjadi ahli surga. Dan juga permohonan ini, mohon doa. Ini tim-tim di Al-Bahjah itu banyak divisi-divisi. Ada tim-tim. Ini mohon doa untuk pengadaan mobil dapur. Dapurnya belum ada mobilnya. Masya Allah, minta mobil dapurnya. Untuk belanja biar enggak repot bolak-balik pakai sepeda motor. Kemudian parkir untuk tamu di pesantren. Ada parkir tamu, ini memang parkirnya perlu parkir yang besar. Sehingga kalau ada jamaah, tamu dan sebagainya itu tidak kepanasan parkirnya. Itu perlu dana kurang lebihnya adalah 100 juta untuk parkir. Kemudian semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyempurnakan pembangunan gedung Al-Bahjah TV. Dan juga dari radioku pusat, radioku Cirebon, bukan cabang, radioku Cirebon, ini butuh mobil juga, ini minta mobil juga. Bahkan ada di cabang sudah ada mobil, malah pusat belum ada mobil nih. Ya. Semoga Allah mudahkan untuk memiliki mobil ini bagi tim radio ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan kami untuk berbenah diri, ya Allah. Mudahkan kami untuk berbenah diri, ya Allah, sebelum kami membenahi siapapun yang ada di kiri kanan kami. Ya Allah, mudahkan kami, ya Allah, untuk memperbaiki diri kami sebelum kami memperbaiki orang yang ada di kiri kanan kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk membersihkan hati kami, ya Allah, agar tidak kotor di saat kami harus berurusan dengan sesama kami. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada hati kami kecintaan yang sesungguhnya, agar kami bisa mencintai kepada sesama kami tanpa ada benci dan dengki, tanpa ada permusuhan, yang ada hanyalah cinta dan kasih sayang. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang maha kasih ya Allah. Jauhkan kami dari segala fitnah. Fitnah di dunia ini Allah. Fitnah kekayaan. Fitnah kemasyhuran. Fitnah pangkat. Ya Allah, jadikan apapun yang kau berikan kepada kami, ya Allah, sebab keselamatan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, harta yang kau berikan kepada kami, ya Allah, jadikan itu sebab keselamatan kami di dunia dan di akhirat. Pangkat yang kau berikan kepada kami, jadikan itu sebab keselamatan kami di dunia dan di akhirat. Dan ilmu yang kau berikan kepada kami, jadikan itu sebab keselamatan kami di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, apapun yang kau berikan kepada kami, istri, suami dan anak-anak, jadikan itu semua adalah sebab kemuliaan kami di akhirat, ya Allah. Jangan sampai Allah, apa yang kau berikan kepada kami menjadi sebab kau murka kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai, ya Allah, ya Allah, engkau, ya Allah, jangan sampai, ya Allah, apa yang kau berikan kepada kami menjadi sebab kami durhaka kepadamu. Dan kami mohon, seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan dan pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, ya Allah. Anak-anak kami, pandang mereka dengan kasih sayangmu, ya Allah. Anak-anak kami, pandang mereka dengan kasih sayangmu. Dan para santri-santri yang belajar bersama kami, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat. Dan orang tua mereka, berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah, dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, syahwat kami jaga, ya Allah. Jaga mata kami dari melihat yang haram. Jaga mata kami dari melihat yang haram, ya Allah. Dari haram yang pernah kami lihat, ya Allah. Jangan sampai kau hukum kami karena itu, ya Allah. Kami mohon, ampuni mata kami dengan kasih sayangmu, ya Allah. Ampuni mata kami dengan kasih sayangmu, ya Allah. Ampuni mata kami dengan kasih sayangmu. Jauhkan kami dari keharaman, ya Allah. Jauhkan kami dari segala yang ya Allah. Dan jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, ya Allah. Jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, ya Allah. Jaga syahwat kami, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu. Jauhkan kami dari keharaman dan sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ini ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak kau siksa lagi, ya Allah. Kami mohon jangan kau biarkan mereka terus larut dalam kehinaan syahwatnya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, syahwat kami, ya Allah. Syahwat kami, ya Allah. Jaga, ya Allah. Jaga, ya Allah. Jaga, ya Allah, jika engkau telah menjaga kami, tidak ada satu pun yang bisa menjerumuskan kami, ya Allah. Ya Allah, pikiran kami bersihkan, ya Allah. Jauhkan kami dari berpikiran yang kotor. Jauhkan kami dari berpikiran yang menjerumuskan. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni hati kami. Ampuni hati kami. Dan bersihkan hati kami. Jaga hati kami dari dengki, benci, dendam, dan ujub, ya Allah, dan kesombongan. Dan kami mohon, ya Allah, ganti dengan ketawaduan. Ganti dengan cinta. Ganti dengan kasih sayang. Dan kami mohon, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal bunuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah, dengan anak yang soleh soleha yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, ya Allah. Yang belum menikah, jaga kehormatan dan kemuliaan mereka. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan, ya Allah, untuk diri dan keluarga mereka di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka dan berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.